Hari ini kita membahas tema yang menjadi kebutuhan kita di era modern, yaitu tentang keluarga gadget, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, bahwa teknologi adalah salah satu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dengan adanya gadget, kemudahan-kemudahan pun dirasakan. Namun ini juga harus kita pahami bahwa gadget sebagaimana juga media-media yang lain bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Menjadi pahala jika kita manfaatkan dengan kebaikan, menjadi dosa ketika ternyata banyak hal yang tidak bisa kita antisipasi dari penggunaan gadget ini. Terlebih bahwa anak-anak di zaman sekarang ketika sudah terlibat dengan gadget, banyak sekali pola perilaku mereka yang berubah. Dan itu adalah menjadi PR buat kita. Karena itu sebagian besar orang tua harus paham bahwa penggunaan teknologi hakikatnya adalah untuk memudahkan, bukan untuk menjadi apa yang disebut sebagai peran pengganti. Misalnya seperti pola pengasuhan itu tidak bisa sehebat apapun digantikan oleh teknologi. Maka ketika dalam konsep pengasuhan, media gadget ini terlalu sering dipakai dalam interaksi di dalam pengasuhan, dampaknya yang kita khawatirkan adalah hilangnya ikatan hati di antara anggota keluarga. Fenomena yang paling kita khawatirkan di zaman sekarang adalah berkurangnya human interaction, tapi malah menjamurnya media interaction. Hal yang kita khawatirkan dalam keluarga seperti itu. Ketika anak-anak kita tidak memiliki kepekaan emosi kepada orang tuanya, tidak memiliki kepekaan hubungan yang baik dengan ayah dan ibunya. Dan ini salah satunya kenapa? Karena orang tua yang mungkin tidak memposisikan gadget sebagai alat bantu, tetapi sebagai pemeran utama di dalam pengasuhan. Salah satu fungsi gadget yang sekarang dikritik oleh para pakar dalam pengasuhan sebagai shut up games. Apa itu shut up games? Sebagai pendiam, membuat anak diam dalam banyak hal. Biasanya rewel itu obatnya adalah gadget. Kalau lagi ngambek, obatnya gadget. Kalau lagi sedih, marah, obatnya gadget. Padahal kalau kita lihat, pokok pertama ketika Allah menciptakan setiap bayi, setiap manusia, Allah ciptakan organ yang menjadi organ pertama yang wajib distimulasi. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman tentang bagaimana sejatinya Allah ciptakan bayi itu organ-organ yang wajib distimulasi oleh orang tuanya. Wallahu ja'ala lakum mim, disebutkan wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum, dan Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun, dan Allah keluarkan dan Allah jadikan setiap pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Setiap bayi ketika keluar dari organ, setiap bayi keluar dari rahim ibunya, maka tiga yang menjadi tahapan pertama yang aktif. Pertama pendengaran, dan itu sebenarnya pada saat ruhnya sudah ditiup sudah mulai aktif. Setiap bayi yang ruhnya sudah ditiupkan ke dalam dirinya, yaitu saat berumur 4 bulan, pertama kali aktif pendengaran. Setelah pendengaran, penglihatan. Setelah itulah baru hati. Hati di sini pun pakai kalimat afidah. Afidah itu jamak dari kata fuad. Fuad itu sendiri sebagian ulama pakar bahasa menyebut dari kata tafaud. Tafaud itu sesuatu yang bergolak. Suatu yang bergolak itu artinya dia memiliki yang namanya letupan, sehingga sebagian ulama semisal Al-Alusi tidak mengartikan ya di sini sebagai hati yang kita pahami, tetapi dipahami sebagai emosi. Hal yang menjadi fundament awal setiap bayi, pendengaran, penglihatan, dan emosi atau hati itu muncul di awal-awal saat dia baru lahir. Dan isyarat yang paling kuat dari ayat ini adalah isyarat bahwa setiap orang tua yang melakukan stimulasi dengan baik, di mana siapa yang waktu kecil sering didengar suaranya oleh anak, siapa yang waktu kecil sering dilihat wajahnya oleh anak, itu yang kelak akan mengikat hati anak. Makanya kalau anak dari kecilnya jarang mendengar suara ayah dan ibunya, jarang melihat wajah ayah dan ibunya, maka biasanya yang rusak itu adalah ikatan hatinya. Ikatan hatinya. Emotional bonding. Dan itulah PR kita. Ya, saya sering mengibaratkan orang tua zaman dahulu, selemah-lemahnya orang tua zaman dahulu kalau mengasuh anak. Walaupun gak ngerti ilmu parenting, tapi naluriahnya kan jalan. Anak nangis kayak tadi kan, gitu. Tiba-tiba kan reaksinya langsung. Ya, langsung menunjukkan dirinya. Berucaplah kalimat ya dari lisan ibunya, tang ting tung ting tang ting tung kan gitu. Tang ting tung ting tang ting tung. Atau misalnya menunjukkan itu bulan, itu pesawat gitu ya. Anak nangis tapi direspon dengan pendekatan diri orang tua sebagai human, sebagai orang pertama yang dekat dengannya. Dan itu seiring berjalannya waktu di zaman now ini menjadi berubah. Ya sering kan kalau anak nangis sekarang langsung dikeluarin gadgetnya, upin ipin upin ipin. Baby shark dududu, baby shark dududu. Kalau kita lihat sebagian ortu yang pertama dan kedua, yang kedua ini kan sering menjadikan ini sebagai upaya mendiamkan anak, yang disebut shut up game tadi. Anak secara cepat diam karena dialihkan, apalagi gadget menawarkan berbagai macam fasilitas hiburan yang pas buat anak pun ada, maksudnya yang dibutuhkan anak pun ada. Tapi ketahuilah justru momen itulah yang merusak. Apa yang merusak? Kenapa ikatan hati yang menjadi fundament awal di awal pengasuhan itu dirusak? Karena anak jarang mendengar suara ortu, tapi lebih banyak suara gadget. Anak jarang melihat wajah ortu, tapi lebih banyak melihat gambar-gambar di gadget. Dan itu yang membuat akhirnya apa? Seketika dari kecilnya sudah tidak memiliki ikatan hati, maka itulah petaka pertama pengasuhan yang akan dijalani setiap orang tua. Makanya wajar sensitivitas anak-anak zaman now terhadap orang tuanya itu sangat sangat kecil. Ya, sangat kecil. Ya, kalau anak zaman dahulu itu kuat. Walaupun terpisah jauh, tidak ada gadget, kangen, rindu itu kuat. Orang tua itu memiliki magnet untuk dirindukan. Walaupun mungkin memiliki bapak yang mungkin terdengar sangat cool, ya jarang bicara, tapi interaksi di waktu kecil bapak yang kalau misalnya gendong mukanya sering berhadap-hadapan, itu sangat memorable di kepala anak. Lisannya yang jarang bicara tapi sekalinya bicara mampu membuat hati tersentuh, itu sangat memorable. Sementara anak zaman sekarang tidak. Ya, makanya wajar anak yang punya ikatan hati dengan yang tidak, itu dilihat dari mana? Dari seberapa peka dia terhadap orang tuanya, khususnya di saat ABG. Kalau dia dekat dengan orang tuanya, kelihatan, membaca wajah, aura wajah orang tuanya saja, itu ngerti. Seorang anak misalnya ketika dia pulang dari kuliah, kemudian dia lupa memberi kabar ke ibunya, dan handphonenya mati, dan pulangnya terlambat. Sampai jam 10 malam. Kemudian dia pulang, ternyata dilihat ibunya di pojokan nangis sesenggukan. Maka dia langsung menyadari. Ya maaf ya bun, benar-benar ya bun, aku tuh lupa ngasih kabar, handphoneku mati. Maaf, jangan nangis ya bun. Padahal mamanya nangis gara-gara nonton drama Korea kan misalnya. Misalnya ya. Gak ada hubungannya sebenarnya sama dia. Tapi anak itu peka. Tapi ada beberapa anak yang sebenarnya orang tuanya nangis aja, bodoh bang. Nah, ini yang mau kita bahas, relasi hubungan antara yang namanya ortu dan anak, ya. Belum lagi nanti suami dan istri, angka perceraian juga meningkat pesat karena komunikasi yang tidak bijak mengandalkan gadget. Nah, ini harus kita pahami bahwa di satu sisi teknologi menguntungkan kita, ya, membantu kita mengupdate informasi dan banyak hal, tapi efeknya juga harus kita antisipasi, terutama bagi keluarga yang gagal membangun hubungan relationship yang kuat di masa-masa anak-anak baru tumbuh. Bapak jarang berinteraksi sama anak, sekalinya berinteraksi sama anak langsung menyandarkan gadget. Sehingga yang dibutuhkan jangan GR, bapak dirindukan bukan bapaknya, gadgetnya. Kan ada yang baru pulang tetap papa minjem. Ya, papanya pergi bodo amat kan, yang dibutuhkan yang penting gadgetnya. Ya, ini yang menjadi masalah buat kita. Makanya Al-Qur'an mengingatkan, secara tersirat Allah mengingatkan, siapa yang tugas pokok ortu adalah banyak-banyak memberi stimulasi suara di telinga anak. Kemudian banyak-banyak membuat wajahnya sering di-scan di kepalanya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau berbicara sama bayi, disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasul selalu beradu muka dengan muka. Ya, khususnya kepada cucunya Hasan Hussein, bahkan kepada cucunya bernama Umamah, cucu perempuan Rasul dari anak yang bernama Zainab dan Abul As, mantunya bernama Abul As. Rasul itu bahkan kalau berbicara sama cucunya itu didekatkan dan dijulurkan lidahnya gitu. Kemudian cucunya ketawa karena melihat lidah Rasul yang kemerahan. Secara teknis apa yang Rasul lakukan itu menarik perhatian para pakar ilmu parenting. Kenapa? Karena Rasul ngajarkan bahwa memang bayi khususnya di bawah 6 bulan jarak pandangnya kan maksimal 30 cm. Sehingga dengan kebiasaan Rasul itu seperti ini, Rasul mengajarkan bahwa bayi itu harus didekatkan bicaranya kepada pengasuhnya supaya men-scan wajah yang pertama kali. Itulah yang masuk dalam benaknya dia, dan wajah itulah yang dibutuhkannya di saat dia nanti mengalami masa-masa krisis. Makanya kecenderungan ortu yang terlalu cepat memberikan gadget di umur-umur yang belum pantas, apa yang terjadi? Maka anak-anak kita misalnya menyadari jika aku menangis, misalkan kalau sedih dikasih nini, dia sedang mendapatkan pesan. Kalau aku sedih, akan aku cari gadget sebagai teman setiaku. Jika aku menangis, akan aku cari Upin Ipin sebagai teman hiburanku. Ya, bukan orang tuanya. Makanya sering saya ingatkan, momen yang paling krusial justru yang memberikan bagaimana pengaruh kuat ketika anak menangis, ketika anak sedih, justru dia sedang butuh secara personal diri kita, totalitas perhatian kita. Dia harus dipeluk, dia harus diadu muka, dia tahu perhatian kita. Sebab kita sedang menyampaikan pesan kepada dia apa? Jika kelak engkau menangis nak, ada ayah yang akan menyeka air matamu. Jika kelak engkau sedih nak, ada bunda yang akan setia menghiburmu. Makanya anak-anak yang seperti ini, dia tidak curcol ke Facebook. Sebagian orang tua loss-nya adalah ketika anak ABG yang banyak cerita di Facebook, sementara orang tuanya gak tahu. Kok baru tahu kalau anak saya itu ternyata sudah pacaran? Kok baru tahu kalau anak saya itu udah 2 hari gak sekolah? Kamu kok gak cerita sih? Gitu. Kalau kamu selama ini begini-begini. Kenapa? Karena dia lebih banyak cerita di media sosial. Bagi dia fungsi ortu sudah teralihkan dengan fungsi gadget. Makanya peran orang tua menjadi bergeser di era gadget ini menjadi dua peran saja. Pertama, memberi nafkah. Kedua, memberi izin untuk menikah. Hanya dua. Ya, peran edukasi sudah hilang karena bagi mereka Mbah Google lebih amanah dan dipercaya. Mbah Google lebih cerdas dibandingkan papa. Ya, kalau papa kadang asal bunyi, ya, asbun. Menurut mereka seperti itu. Nah, ikhwatal iman a'azzakumullah. Poin pokok yang mau dibahas di dalam materi ini adalah waspada terhadap pengaruh negatifnya, khususnya hilangnya ikatan hati. Apalagi kalau ditambah perilaku-perilaku yang muncul bagi sebagian orang yang sudah maniak atau sudah candu gadget, itu tidak bisa kita sepelekan. Perilaku-perilaku ini justru menghilangkan yang namanya identitas atau poin-poin kebaikan dalam diri orang. Dan ini dibahas misalnya Profesor Gregory Slayton, ini salah satu pakar parenting dari Amerika yang saya sempat hadir dalam workshopnya di Singapura di dalam pertemuan rutin tahunan buat para ayah sedunia. Ya, beliau salah satu narasumber yang menyampaikan beberapa riset tentang relationship khususnya antara ayah dan anak-anaknya. Ya. Poin yang beliau gambarkan juga menarik, ya, juga dijelaskan oleh Susan Stengel misalnya, salah satu pendiri Jakarta International School di Indonesia ini. Beberapa dampak dari perilaku yang diantisipasi lewat perkembangan gadget, baik dari sisi orang tuanya maupun dari sisi anak-anaknya. Apa saja itu? Yang pertama adalah asosial. Nah, ini asosial ini kita sudah sama-sama pahami, kecenderungan untuk tidak peka secara sosial di dunia nyata. Ya, sebagian besar akhirnya, apalagi anak-anak zaman sekarang, yang mereka bisa jadi ya tidak peka dengan lingkungannya karena eksisnya di dunia maya saja, di dunia nyata tidak. Bedanya dengan anak zaman dahulu yang kadang satu kampung pun hafal, satu desa hafal, ya, nanya misalnya, "Dek, tahu rumahnya Pak Haji Abidin enggak?" Kalau anak zaman dulu bisa menjelaskan lurus terus, ya, terus ada gunung seberangin, turun ke lembah, ada sungai gitu ya. Habis itu lewati banyak gitu ya. Kira-kira 2 minggu lagi sampai. Ya, kalau kita lihat anak-anak zaman dahulu pergaulannya luas sehingga dia bisa detail menceritakan. Anak zaman now ini susah ya. Kalau ditanya tahu rumah Pak Joko enggak? Tahu gitu. Karena enggak tahu. Karena memang terbiasa untuk di dalam kamarnya ya. Dan ini yang mau kita antisipasi. Kadang-kadang rumah pun menciptakan kondisi di mana hubungan antara anggota keluarga menjadi rusak. Sebagian besar keluarga modern kan memberikan kenyamanan kepada setiap anggota keluarga tanpa sadar menjauhkan hubungan. Contoh, anak-anak sudah punya kamar pribadi dengan wifi lengkap, kamar mandi privat. Apalagi punya gadget. Sekolah dijemput pakai kendaraan, pulang ke rumah masuk kamar, selesai. Sehingga kadang mau orang tuanya saja cukup WA-an saja pada dalam rumah. Ya. "Nak, makan nak," ya, dijawab, "Udah, Pak, baru aja di-download tuh." Makan aja di-download. Saking dia enggak mau keluar. Dan ini bahaya, makanya sering saya sampaikan di beberapa pertemuan, sekaya-kayanya kita, anak-anak yang pertama tidak boleh punya kamar mandi privat. Itu yang pertama. Kenapa kamar mandi privat tuh khusus pasutri saja? Karena salah satu cara membangun hubungan itu juga dengan membuat anak mau keluar dari kamarnya karena hajat. Ya, salah satunya ketika dia ya bergantian memakai yang namanya WC. Ya, itu ada interaksi sosial. Percaya atau tidak, salah satu riset mahasiswa psikologi UGM di Jogja, dan ini sempat saya baca skripsi atau tesisnya, salah satu yang menarik adalah kenapa orang kampung itu guyup-guyup, kenapa orang di kampung tuh guyup, akrab. Salah satu risetnya yang membuat kami tersenyum itu adalah karena orang kampung itu jambannya di belakang rumah. Jadi kalau mau ke WC sempat-sempat nyapa tetangga gitu. "Ya Mas, entar gitu." Makanya di kali pun mereka itu buang hajat tuh bisa berdampingan. Ya. Sambil ngobrol gitu. "Eh, situ semalam nonton bola enggak?" "Nonton, pret," gitu. Jadi ya, bunyi-bunyian itu udah enggak asing gitu ya. Sambil cebok, selesai cebok mereka ngobrol. Ibu-ibu yang nyuci di, maaf ya, nyuci di kali, itu kan sebenarnya yang disebut oleh pakar sosiolog itu sebenarnya jangan dilihat sekedar kebutuhan domestik, itu kebutuhan interaksi sosial. Disitulah ada pertukaran informasi, gosip-gosip, kan gitu ya. Jadi dulu gak ada butuh check and recheck, media hotspot, dari cuci-cucian itu bisa muncul berita, oh ternyata si ini udah nikah lagi, si ini cerai, kan gitu ya. Pertukaran informasi itu gak perlu pakai gadget di zaman dahulu. Ya, salah satu alasannya memang menurut kita lucu. Saya sendiri ketika bacanya ternyata dijelaskan. Ketika WC, ketika sungai dijadikan, sungai itu bukan sekedar alat transportasi zaman dulu. Maksudnya bukan sekedar jalur transportasi. Sungai adalah sebuah media meeting point, gitu kalau bahasanya ya. Meeting point, kalau sekarang kan di mana? Di mall ya, atau di Sevel, dulu kan Sevel ya. Kan itu pun nggak jadi meeting point, karena meetingnya pun pakai wifi, kan gitu ya. Sehingga mereka nggak berinteraksi. Kalau dulu sungai, kali, jamban, maaf ya, empang itu meeting point. Sehingga selepas itu pun mereka melewati rumah-rumah tetangga sambil ngobrol, iya deh gitu ya. Dan itu ternyata membuat interaksi sosial semakin kuat. Nah, salah satu, saya lupa nama penelitinya, ketika WC itu sudah masuk ke masing-masing rumah, seiring dengan perkembangan waktu, mulai itu berkurang. Mulai masing-masing, mulai sifat egonya muncul. Ya, mulai saling salah paham antar kampung gitu ya. Apalagi ketika rumah ya, sekarang masing-masing sudah punya kamar mandi privat. Ibunya punya, ininya juga punya, anaknya punya, ya sudah. Mau di media apa buat mereka ngumpul? Ruang tamu hanya sekedar jadi museum. Ya, mengenang bahwa dulu ada pernah keluarga di sini duduk bareng, sekarang udah enggak ada lagi. Karena masing-masing kan pulang, capek masuk kamar. Nah, saya ingin sampaikan bahwa memang itu semakin diperparah dengan ada gadget. Dulu itu ketika gadget tidak ada, TV menjadi berada di wilayahnya dulu. Apalagi kalau sekarang TV ada di kamar, wah lebih parah lagi. TV dulu menjadi perekat, ya minimal adalah... Ya, mereka nonton bersama, radio dengar bersama, ya di ruang tamu, ruang keluarga. Jadi ruang keluarga dimaksimalkan fungsinya karena bersama-sama. Kalau sekarang kan ada ruang keluarga tapi masing-masing sibuk. Ya, bedanya media kan gini, kalau gadget ini kan media privat, sementara kalau televisi kan media sosial apa ya? Disebut privat kenapa? Masing-masing punya selera untuk mengelola sendiri informasi yang dibutuhkan, sehingga pertukaran informasi pun di dalam, walaupun duduk bareng berbeda. Saat saya duduk berdua dengan istri saya megang gadget, istri megang gadget, saya tertawa, istri saya menangis. Kok bisa? Karena saya tertawa lagi baca postingan lucu, istri saya misalnya membaca lagi baca postingan yang menyedihkan, padahal ada dalam satu ruangan. Beda dengan TV. Kalau TV itu bisa tertawa bareng, bisa nangis bareng. Kenapa? Karena kita tidak punya pilihan, dinikmati bersama. Paham ya? Ini salah satu risetnya. Jadi kalau gadget menjadikan wilayah privat itu orang memiliki keinginan untuk personal, kalau TV lebih cenderung untuk menyatukan emosi. Makanya dampak dari gadget tidak separah TV dari sisi interaksi hubungan antara anggota keluarga. TV justru menyatukan. Gara-gara TV kita jadi gembira bersama, gara-gara nonton Piala Dunia bersama misalnya, tim kesayangannya menang misalnya. Atau ketika dulu misalnya rame-rame Indonesia ketika Thomas Cup dan Uber Cup. Ya. Yang itu yang terjadi, ya. Kalau sekarang sudah hilang, tinggal jadi Milo Cup ya, Milo itu minumnya. Nah, taib ikhwatal iman azakumullah. Ketika kita lihat asosial itu muncul karena itu tadi dampak dari kecenderungan kita yang untuk ya berada. Makanya kenapa kadang family time itu pun tidak menjadi family time ketika masing-masing sibuk dengan gadget. Ya, saya pernah makan bersama sebuah restoran, ya saya ajak keluarga saya. Dalam salah satu kesepakatan kita di dalam keluarga adalah sesi family time, yaitu makan bersama, yaitu mengumpulkan gadget. Ya, gadget itu dikumpulkan di dalam satu tas dan kita wajib berinteraksi. ya, tanpa sadar kita ngobrol akhirnya. Nah, ada sebuah keluarga yang saya lihat itu bapak dan ibu dan 5 anaknya yang sudah tumbuh, bahkan anak paling kecil itu mungkin SD, masing-masing mesen makanan gitu. Kemudian selesai mesen makanan, waiternya sudah selesai, masing-masing sibuk ya memegang gadgetnya. Ketika saya melihat, ya istri saya sempat komen, walaupun saya bilang nggak boleh suuzon ya. Ya mungkin mereka sedang rapat di grup WA kan, saya bilang gitu aja. Jadi ya itu salah satu ya husnuzonnya saya, ini asosial. Yang kedua adalah hal yang memang kita antisipasi dari gadget ini secara berlaku adalah perilaku instan atau terburu-buru. Terburu-buru karena kan informasi itu, kata Alvin Toffler, itu kan memaksa kita untuk menjadi pemenangnya dengan cara mengkapitalisasi informasi dan menyebarkannya sebagai pemenang gitu ya. Makanya kita bangga itu kalau kita Pertamax ya. Ya, pertama kali ya menyebarkan informasi. Kita senang gitu. Sehingga orang itu menjadi eksis kalau dia yang pertama. Ada kejadian misalnya kecelakaan, yang dipikirkan bukan nolong karena ada kebutuhan eksis. Yang menyebarkan pertama kali itu dianggap sebagai orang yang the power, memiliki power di zaman now ini. Sehingga itu yang menjadi bayat. Dan apa efek dari terburu-buru ya menyebarkan informasi itu ya karena pengen cepat, efek paling fatal itu adalah kita masuk perangkap hoax. Hoax ini mau tak mau itu munculnya, kenapa hoax sekarang muncul? Seiring dengan ada gadget kan. Kenapa sekarang berita hoax muncul? Karena kita maunya terburu-buru, karena baru baca judul dan mengambil kesimpulan. Ya misalnya ada judul yang itu sempat ya saya juga dapat share-annya dari teman gitu. Judulnya agak provokatif. Alhamdulillah akhirnya Ahok mati gitu. Itu judulnya. Wah, itu bagi haternya itu langsung di-share tuh. Ya tanpa baca isinya. Padahal isi beritanya adalah seorang perampok di Medan namanya Abdul Qohar. Nama aslinya, nama panggilannya Ahok. Ya mati digebukin warga gara-gara dia nyopet gitu, gara-gara ngerampok. Ya kita nggak baca isinya kan, yang kita tahu adalah namanya Ahok. Ya udah, bagi haternya seneng, bagi yang lovernya apa yang terjadi, sedih. Dan ini banyak polanya. Ya hoax Islami juga banyak kan, menyebarkan ayat yang kita nggak tahu dalilnya atau hadis. Ya ngerasa nggak setiap awal bulan kita mendapatkan seran. Ya siapa yang mengabarkan berita kita sudah masuk bulan Safar, kita sudah masuk bulan Zulhijjah, siapa yang menyebarkan berita kepada berapa orang kita akan dibukakan pintu surga ya 80 tahun lama kan gitu ya. Itu setiap bulan ada terus tuh. Saya cek hadisnya juga enggak ada gitu ya. Tapi selalu ada. Ada yang pakai iming-iming ya dengan rezeki, jangan diabaikan jika sebar berita ini insyaallah dalam waktu 3 hari masuk pulsa kan gitu ya. Atau mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Ada yang seperti itu. Ada yang adanya ancaman kalau situ nggak peduli urusan umat Islam ya dalam waktu 3 hari kena penyakit lepra kan gitu. Jadi kita tuh banyak sekali ya hoax itu, salah satu pelaku hoax. Jadi kalau ditanya hoax itu kita sebenarnya, hoax itu jangan-jangan kita mengecam hoax, tapi kita sendiri pelaku hoax. Yaitu dimulainya kita dengan terburu-buru, tidak tabayun, tidak tersabut dalam masalah informasi. Makanya salah satu perilaku pelaku gadget itu yang ditanamkan, saya tanamkan kepada anak saya gini, pentingnya kita tawakuf dalam waktu 2 hari untuk mensortir, jangan berlomba-lomba share informasi. Jadi saya bilang sama istri saya, setiap informasi semencekam apapun itu hentikan di kita. Karena kalaupun itu benar, itu media publik bukan untuk menakut-nakuti. Karena ada, kalau kita baca kaidah yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qardowi dalam kitabnya yang saya lupa judulnya, yaitu Risalah Komunikasi di Zaman Modern. Intinya beliau itu mengecam praktek terburu-burunya memberikan informasi yang meskipun benar tetapi menyeramkan. Karena otoritas yang memberikan informasi itu bukan manusia, tetapi adalah bukan kita, tapi ada penguasa. Kita kan nggak tahu, misalnya maaf ibu-ibu, ada berita kasus di sekitar sini ada pelaku sodomi misalnya. Ya akhirnya ibu-ibu men-share aja kan gitu ya. Men-share itu. Bahkan ada yang sharannya ibu malah memberi inspirasi orang lain untuk melakukan, karena kan disebutkan caranya begini, ininya begini, begitu. Sampai akhirnya dia jadi korban. Nah, ini salah satu yang kalau kata Dr. Yusuf Kordowi, justru mudorotnya lebih banyak. Makanya perilaku terburu-buru, instan itu juga buah dari. Makanya sekarang lihat nggak, seiring dengan, ya walaupun bukan seiring sih, erat hubungannya dengan perilaku gadget dengan kecenderungan terburu-buru. Makanya sekarang tuh dikapitalisasi semuanya, mulai dengan misalnya muncul akselerasi dan sekolah. Sekarang kan berpikirnya simple, kalau bisa sekolah SD 5 tahun kenapa 6 tahun? Ya semua berpikirnya seperti itu. Kalau bisa menjadi dokter 2 tahun kenapa harus 5 tahun? Ya, kalau bisa belajar agama cukup lewat sanlat 3 hari kenapa harus misalnya bertahun-tahun? Jadi kan semuanya maunya cepat. Sehingga kita dapatilah terburu-buru inilah berbuahnya apa, dengan instan, sehingga banyak kejadian orang-orang yang senang akselerasi tetapi tidak kokoh. Makanya kita lihat sekarang pakar itu sulit dicari. Kenapa? Karena baru seminggu dua minggu mengklaim pakar. Itu sulit. Karena ukuran pakar itu harusnya tidak di, saya sendiri gak mau nyebut pakar. Kenapa? Pakar itu memang harus dihitung interaksinya terhadap sebuah bidang itu harusnya lebih dari 10 tahun bahkan 20 tahun. Jadi kalau dia baru 3 minggu baru menyetuskan sebuah rumusan, tiba-tiba dia populer, belum disebut pakar, karena dia baru bisa jadi, dia baru beralih profesi, tidak disebut pakar. Nah, ini sekarang banyak sekali kejadian seperti ini. Makanya muncul banyak hal-hal yang kita terburu-buru tadi, instan. Kayaknya banyak anak-anak yang maunya belajar cepat, ya mau cepat, maunya cepat sehingga lulusnya harusnya cepat. Padahal mereka lupa ilmu itu bukan sekedar seberapa cepat, tapi seberapa berkah. Salah satu keberkahan ilmu kata Imam Asy-Syafi'i adalah seberapa sering engkau bergaul dengan ilmu tersebut dan mendalaminya. Sehingga ulama zaman dahulu nggak peduli berapa cepat, yang penting seberapa dekat dengan ilmu. Sehingga Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami untuk belajar adab saja 30 tahun. Itu belajar adab. Belum yang lainnya. Jadi baru adab saja 30 tahun. Jadi betapa ulama-ulama dulu mengajarkan. Sehingga wajarlah kalau orang-orang terdahulu mendalami ilmu dengan lama disebut ulama. Kan gitu ya. Kalau kita kan baru singkat disebut usingkat. Kan gitu ya. Jadi nggak bisa. Ya. Jadi kalau saya bilang ulama muda itu sebenarnya kontroversi. Ulama itu nggak bisa muda gitu. Karena kalau muda itu pasti dia anak bawang gitu. Ulama itu harusnya yang sudah lama gitu. Kasarnya begitu. Ya. Kasarnya begitu. Walaupun ini sekedar joke ya, anekdot, tapi ini terkait dengan bagaimana generasi zaman sekarang. Yang ketiga yang harus kita antisipasi dari gadget secara perilaku adalah perilaku yang rapuh, putus asa, tidak tangguh. Pribadi-pribadi yang candu gadget tanpa sadar diarahkan menjadi flighter. Flighter, tahu flighter? Kabur, not fighter. Dan ini salah satunya disampaikan oleh Profesor Gregory Slayton dengan sebuah ilustrasi menarik ya. Jadi beliau bilang ya, Bapak dan Ibu ya, ini waktu waktu seminar dikasih tahu semua punya gadget ya. Berapa, saya tanya yang di sini dulu pasti punya gadget. Berapa nomor? Nah, itu. Gadgetnya berapa? Berapa nomor itu dulu kan? Yang kedua, sosmednya apa aja? Facebook ada enggak, Bu? Facebook ada ya. Bapak ada Facebook? Ada. Instagram? Ada. Bapak ada? Twitter? Tiga ya, ketiga itu dulu deh. Belum pet yang sebagainya. Social messengernya. WA, WA ada ya. BBM. Udah enggak ya, udah almarhum. Line. Ya. Begini. Ketika seseorang kenal dengan gadget, kan mereka tanpa sadar menjadi raja lewat kerajaan yang mereka bangun. Kenapa disebut kerajaan yang mereka bangun? Karena mereka lewat lewat handphone yang mereka miliki, mereka punya tombol yang bisa menentukan nasib orang. Nama tombolnya apa? Block, unfriend, left group. Afwan, antum masuk sebuah grup WA, tiba-tiba grup WA-nya nyebelin. Postingannya mungkin tidak berfaedah. Dan kadang-kadang menyinggung salah satu, misalnya kita senang dengan tokoh politik tertentu, justru postingannya justru lebih banyak menyalahkan. Maka kita left kan. Kalau kita admin, kita melihat ada orang kayak gini, remove. Ya, bikin rusak suasana. Kemudian apalagi, kita punya status Facebook, kita lagi bikin postingan, tiba-tiba dikomenin, yang komen nyinyir, apa yang kita lakukan? Blok, kan gitu ya. Kemudian kita berteman dengan seseorang, ternyata pertemanan sama dia banyak isinya sampah, apa perilaku kita? Unfriend, kan. Perilaku-perilaku seperti ini ternyata memberi pengaruh, khususnya mungkin kalau kita ya, kalau generasi tua ini tidak seberapa parah karena kita punya masa lalu yang mungkin dilatih. Tapi anak-anak itu, makanya salah satu yang menjadi fatal itu, anak-anak silakan pakai gadget tapi nggak boleh punya sosmed, karena yang menjadi masalah sosmednya ya. Gadget silakan, tapi sosmednya, walaupun nanti juga berkaitan dengan game-nya juga harus diantisipasi. Tapi yang pertama sosmednya, kenapa? Karena mereka terlatih gini, gak suka sedikit flight. Makanya nanti perilaku mereka muncul perilaku flighter, masuk sekolah 2 minggu minta pindah. Bunda aku pindah, kenapa? Bunda udah bayar, gak mau, gurunya jenggotnya cuma 11 lembar, kan gak nyambung. Apa hubungannya? Pokoknya gak suka aja. Aku gak mau, pokoknya gurunya nyebelin. Nah, Pak U ini memang begitu, gak mau, gak sekolah. Ya. Perilaku, makanya banyak anak-anak yang sekolah itu banyak yang memilih homeschooling. Gak mau diatur, gak mau masuk aturan. Homeschooling itu gak sekedar berpikir karena masalah itu. Saya bukan berarti mengatakan homeschooling salah, tidak. Karena ada homeschooling kan ada dua. Ada homeschooling yang ideologis, karena dia memang melihat bahwa sekolah-sekolah yang selama ini itu tidak memberikan kebaikan buat anaknya, makanya ideologis. Ada homeschooling tragis kan gitu. Tahu homeschooling tragis, anak-anak yang di mana-mana sekolah enggak merasa nyaman. Sekolah ini nyebelin, pindah. Sekolah ini bawel gurunya, resign. Sekolah ini akhirnya apa? Ya udahlah, mamanya daripada capek di rumah aja. Nah, ini homeschooling tragis. Dan sekarang pertumbuhan pelaku homeschooling tragis tinggi. Tinggi. Waktu saya menjadi pembina homeschooling berkemas yang digagas oleh Bu Yaya Komariah, awalnya itu banyak, ada 6 anak, awalnya sedikit, 6, 7, dan itu orang tua yang memang seperti Bu Nenek Warisman yang berani mengatakan, saya gak percaya sama pendidikan zaman sekarang dikelola oleh menteri yang seperti ini. Dulu waktu itu ada menteri yang dia tidak sukai, sehingga dia memilih untuk jalur homeschooling, ya. Dan itu homeschooling ideologi, saya apresiasi, dia bikin konsep kurikulum sendiri. Tapi setelah itu makin banyak rame homeschooling itu. Sebagian besar saya wawancari, karena kan saya konselornya. Sebagian besar adalah, habis sekolah ini malas, aturannya gini, habis sekolah ini begini, habis sekolah ini begini, gitu semua. Akhirnya apa? Mendingan di sini aja. Gitu. Kan? Berikutnya apa? Dampaknya ke pekerjaan. Banyak yang baru 2 bulan resign, 2 bulan kerja resign. Fresh graduate yang CV-nya tebal, jangan GR. Saya diskusi sama pakar HRD, dia bilang, saya Ustaz kalau ketemu ada fresh graduate CV-nya tebal, saya buang ke tempat sampah. Kenapa? Saya bisa memastikan dia gak loyal. Dia gak loyal, baru 2 minggu pindah. Alasannya macam-macam. Gajinya gak sesuai. Yang kedua, teamwork-nya gak bagus. Bosnya nyebelin. Kerjanya jauh. Jadi mereka memang dilatih untuk flight. Saya dapat tugas safari dakwah di Freeport, Papua, ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Direktur Freeport tuh sampai cerita kan, waktu saya dibawa ke atas Gersberg itu yang apa tempat tambang emas itu dingin, suhunya 6 derajat Celcius. Bahkan kami sempat sholat di masjid tertinggi se-Indonesia, Al-A'raf, ya. Dingin sekali. Nah itu disebutkan kami merekrut karyawan baru 3.000 karyawan baru, Ustaz. Tapi standarnya kami turunin. Saya bilang, kok bisa? Iya Pak, susah sekarang Pak cari karyawan seperti angkatan saya. Angkatan saya itu bisa bertahan 1 tahun gak pulang-pulang di atas gunung. Ya, karena kami membuka asas, makanya yang pernah ke Freeport tahu ada jalan tuh yang dibangun ke atas itu, yang bangunin namanya Pak Haji siapa itu. Dia setahun itu dia modal traktor apa, dia membuka jalan untuk sampai ke atas tambangnya tadi. Ya, dia gak pulang-pulang. Dan itu banyak dulu angkatan-angkatan sepuluh, tapi angkatan sekarang baru 2 minggu pindah. Katanya begitu. Ini saya hanya menyampaikan dari beliau. Jadi kelihatan. Jadi yang dihilang itu apa? Sifat tangguh, tough gitu. Begitu juga ke institusi yang paling krusial, pernikahan. Jadi angka perceraian ini juga bukan semata-mata karena apa? Perceraian ini juga bentukan perilaku keluarga gadget. Karena gadget melatih apa-apa fly, apa-apa left, begitu mendapati kekurangan pasangan left. Angka perceraian ini kan gak bisa kita sepelekan. Yang bercerai tahun 2009 tuh 250 ribu pasangan. Yang tahun 2009. Tahun 2016 yang bercerai 350 ribu. Pesat kan? Berdasarkan statistik di Indonesia, setiap 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Ya, saya udah ceramah 1 jam. Ya. Barusan 40 pasangan cerai. Selama saya ceramah. Nah, kenapa saya tidak mengatakan bahwa seolah-olah cerai itu haram, ya? Walaupun hukum asalnya haram, hukum asalnya sebagaimana Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa mengatakan al aslu fit talaq al hazru, hukum asal cerai itu haram, hukum asalnya. Tapi bisa berubah wa inna ma ubiha bil qadril hajjah, dan dia akan berubah menjadi boleh jika ada alasan yang kuat, ya, alasan yang kuat. Cuma jadi masalah kita ini bermudah-mudah dan cerai. Kan sebagian berpikir gini, saya kan berhak bahagia Pak Ustaz. Saya sudah tidak sanggup. Iya, bukan masalah saya enggak melarang, berhak bahagia boleh. Tapi kan begini, saya selalu mengatakan begini, jika nikah ibu niatnya ibadah, ibadah itu ada 2. Jika senang disyukuri, jika susah disabari. Makanya jangan berpikir pernikahan kita itu akan ada ibadah syukur terus, ibadah sabarnya bisa jadi lebih banyak. Malam pertama zikir kita alhamdulillah, ya kan, malam pertama tuh. Malam kedua masya Allah alhamdulillah, malam ketiga mulai astagfirullah, malam keempat innalillah, ya. Malam kelima la haula wala quwata illa billah, kan begitu tuh. Terus kapan kembali ke hamdalahnya Ustaz? Wallahu alam. Saya selalu katakan, kalaulah kita tidak belajar dari para tokoh Al-Quran, mungkin kita lihat Nuh istrinya kafir, kan istrinya Nuh kafir kan, ya Nuh nabi istrinya kafir, bukan sekedar kafir tapi pengkhianat, bahkan memprovokasi warga dengan kalimat suami saya gila, stres. Ya, suami saya itu, tuh bayangkan yang menolak dakwahnya Nuh itu adalah istrinya sendiri. Tapi baca sejarah, apakah ada riwayat Nuh menceraikan istrinya? Padahal sah, apa alasan paling kuat menceraikan istri? Kafir, buat apa? Yang kedua, Lut, istrinya pendukung LGBT. Ya, nabi punya istri pendukung maksiat. Tapi tak pernah kita baca sejarah Lut menceraikan istrinya. Lihat Asia, siapa suaminya? Fir'aun, musuh Allah yang jelas-jelas dilaknat. Tapi kita juga tahu bahwa tak pernah satu pun sejarah menceritakan Asia menggugat cerai suaminya di pengadilan agama setempat gitu, enggak ada. Siapa lagi? Zakaria, istrinya tua mandul pula. Tua dan mandul. Bayangkan betapa Zakaria mengalami di usia tuanya. Tapi lihat, tak pernah satu pun doa Zakaria berucap untuk menggantikan istrinya. Ya Allah, carikan aku daun muda yang seksi, yang gampang hamil, sekali colek anak 5. Enggak. yang diminta adalah dia kesabarannya. Dia hanya meminta tanpa putus asa untuk menjadikan dari rahim istrinya seorang anak, dan itu Allah kabulkan. Contoh-contoh dalam Al-Quran memberikan satu kalimat kuncinya, disitulah ketangguhan. Nah, efek yang kita khawatirkan dari gadget itu sebenarnya adalah perilakunya. Perilaku, makanya saya selalu ingatkan, jika siap untuk memain di sosmed, siap untuk bertarung. Jangan jadi lelaki yang lemah. Jadi kalau masuk grup WA dengan sadar, ya kita ya nggak perlu apa-apa baperan, left. Ya, memang itu situasi. Kalau saya berpikirnya begitu. Karena karakter ini akan kita lihat.